أحكامه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Para sahabat-sahabat yang kami hormati, para ustaz, para kiai, habaib, dan yang kami cintai jemaah daripada Al-Madinah, alhamdulillah rabbil alamin telah bersama kami, guru kami dan ustaz Abdul Somad, yang insyaallah akan bersama-sama membahas di pasalnya bedah buku daripada kitab Musibah Ibu Indah. Alhamdulillah pada saat-saat seperti ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jika dia melihat sesuatu yang begitu indah, maka dia menyampaikan alhamdulillahilladzi bi'ati taqwa sholihah. Jika beliau melihat sesuatu yang kurang menyenangkan, maka dikatakan alhamdulillah atas kurikulumnya. Pada saat pandemi seperti ini, banyak kita yang tertimpa musibah, yang menghadapi berbagai macam penyakit, ujian maupun keuangan, pekerjaan dan lain sebagainya. Maka sangat tepat pada siang ini kita akan sama-sama mengkaji kitab Musibah Ibu Indah. Insyaallah pada siang hari ini Ustaz Abu Somad akan mengkaji selama 30 menit bagian daripada buku yang akan kita simak sama-sama. Setelah itu beliau akan menampung pertanyaan-pertanyaan yang akan beliau jawab selama 30 menit. Mohon jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa dikumpulkan, diberikan kepada saya ke depan. Nanti akan diseleksi, sebagian dari pertanyaan akan diberikan kepada Ustaz Abu Somad. Kita ketik sama-sama, guru kami sudah ada bersama-sama kita. Sebentar lagi kita akan memulai. Ibu-ibu diharap tenang, semoga ini berjalan dengan lancar. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر Masya Allah, Masya Allah. Barakallah, Barakallah, Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita guru kami Ustaz Abdul Somad, ibu-ibu diharapkan ketenangannya. Insya Allah sebentar lagi kita akan memulai kajian tentang musibah ya Ustaz, dalam keadaan yang begitu sulit di Indonesia. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Mudah-mudahan musibahnya segera berakhir. Kelihatan dari tatapan matanya sedang kena musibah. Tidak ada manusia yang tidak diuji Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna? Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman? Wa hum la yuftanun. Padahal iman mereka belum diuji. Walana baluwannakum, kami pasti akan menguji kamu. Bisyai'im minal khauf, takut. Wa naqsim minal amwal. Walana buluwannakum bisyai'im minal khauf, takut. Walju' lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Wal anfus sakit. Wa thamarat kering kerontang paceklik. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Buku yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, Musibah Itu Indah, ditulis oleh seseorang yang S1-nya matematika, S2-nya ilmu sosial dan politik. Namanya Muhammad Ilyas. Kok bisa anak S1 matematik, S2 UI, Universitas Indonesia Ilmu Sosial Politik, kok bisa ngerti agama? Ternyata dia hafal Alfiyah 1000 bait ilmu nahu dan matan zubat dalam bidang fikih karena dia tamat pesantren. Buku ini membantah orang yang mengatakan, saya enggak mau anak saya pesantren, nanti enggak bisa kuliah. Nih, hafal 1000 bait nahu Alfiyah Ibni Malik dan hafal matan zubat fikih, bisa matematika, bisa politik, bisa masuk UI. Buku ini membantah stigma, membantah mindset orang yang mengatakan pesantren tertinggal. Jadi yang selama ini takut, anakmu SMP enggak mondok, enggak pesantren, enggak bisa matematika, enggak masuk UI. Buku ini membantah. Lalu posisi Ustaz Somad di sini ngapain? Ada nama saya di sini. Ustaz Abdul Somad. Buku ini sangat penting dibaca agar kita selalu siap ketika mengalami himpitan dan kesulitan hidup. Buku ini memandu kita untuk keluar dari musibah dengan cara terbaik. Para habaib, para kiai, alim ulama, tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halaman 12, nomor 4. Kenapa kita kena musibah? Sholat sudah, puasa Senin Kamis sudah, sedekah sudah, wakaf sudah, infak sudah, ngaji sudah, kok kena musibah juga? Banyak anak-anak muda ketika sudah hijrah komplain ke ustaz. Ustaz, dulu saya ketika masih pacaran bisnis saya lancar. Waktu masih nyabu hidup saya enak. Begitu hijrah dengar pengajian ustaz, datang ke masjid sholat, keluar masjid sendal hilang. Pergi ke parkiran, helm kena hujan. Untuk apa Allah uji kita? Halaman 12 nomor 4. Musibah diberikan Allah untuk membuat hamba-hambanya tidak sombong, mau berserah diri, dan minta tolong kepada Allah. Rumah besar, mobil besar, istri kantong besar, tabungan besar, maka dia tidak lagi ada ketergantungan kepada Allah. Allah uji. Nabi Musa alaihissalam tinggalnya di istana Fir'aun penuh. Akhirnya Allah buat skenario bagaimana supaya dia keluar dari istana Fir'aun. Ada dua orang yang sedang kelahi, dilerai, dipisah oleh Nabi Musa. Ngotot juga, ditinju Nabi Musa, mati. Kebetulan yang mati ini adalah rakyatnya Fir'aun. Ngamuk, terusir. Di saat terusir dia ingat kepada Allah. Nabi tidak pernah lupa pada Allah. Sedangkan Nabi saja pun diuji Allah. Apalagi kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam terusir dari kampung halamannya, dikejar-kejar. Dia masuk ke dalam tempat ibadah kafir musyrik, dihancurkan berhala-berhala. Mereka kejar, dinyalakan api unggun oleh Namrus. Harriquhu, bakar dia. Api yang tabiatnya membakar, menghancurkan, merobah materi jadi debu, tak tersisa. Tapi di situ turun pertolongan Allah. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau, selamat engkau. Di masjid ini tanpa kita baca sudah sejuk. Karena ada helikopter. Masya Allah, saya heran. Kipas anginnya sudah besar kok terasa panas. Baru ingat, rupanya tadi saya makan durian. Dikasih sama panitia. Jadi ibu, bapak, tolong mohon maaf nanti kalau suara saya terdengar terlalu menggelegar. Beda sama moderator. Dia slow sob. Karena tadi makannya cuma agar-agar. Berhadapan dengan durian itu juga bagian dari ujian. Mau dimakan takut darah tinggi, mau enggak dimakan mubazir. Akhirnya dibacakan doa, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Itu doa makan durian. Tidak ada kolesterol di masjid. Yang ada itu di rumah sakit. Ketika kita sedang diuji Allah, dunia terasa sempit. Yang dulu banyak kawan berubah menjadi lawan. Yang dulu teman cerita sekarang sudah tidak mau. Bawaannya curiga. Bersandar kepada manusia akan binasa. Bersandar kepada jabatan akan sirna. Bersandar kepada harta akan hilang. Di saat itulah kita mengangkat tangan berkata yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Solat kita jadi lebih khusyuk. Bayangkan kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 30 duitnya sama banyaknya. Tapi begitu tanggal 29, bismillah. Makanya PNS dengan petani itu tingkat khusyuknya petani itu lebih khusyuk. Karena dia setelah menanam padi pulang ke rumah, modal sudah, pekerja sudah dibayar, sewa kebun, membayar pupuknya, menanamnya. Begitu dia nampak hujan mau turun, berdoa khusyuk, ya Allah jangan sampai hujan turun, kalau banjir padi yang kutanam tadi mati. Nampak tikus, jangan sampai tikus mirip padi. Beda sama orang yang gajinya sudah tetap, dia tenang aja. Mau hujan, ya gak apa-apa. Orang gaji pokok ada. Bulan cuma 12, gaji dia 13. Nah, kayaknya banyak orang bercita-cita supaya jadi PNS. Ustaz ngejek PNS? Enggak, saya PNS dulu. 11 tahun jadi PNS. Saya cuma sekedar membayangkan beda orang yang rezekinya sudah dijamin dengan orang yang menyangka. Padahal semua rezeki kita sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satupun makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi ini illa 'ala Allah rizquha. Rezekinya sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja datang cemas, datang ragu, datang ngeri, datang galau, sempit pikiran. Kalau mindset otak kita sempit, hati kita susah, jantung koroner datang. Gula darah naik, diabetes meletus. Otaknya stres, depresi, stroke ringan. Semua naik, darah naik, jantung naik, otak naik. Cuma satu yang turun ke kaki, asam urat. Jadi apa yang bisa menenangkan hati ini? Dekatkan diri kepada Allah, serahkan semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Serahkan pada Allah. Itu dipahami dengan baik. Saya sampai hari membaca itu tetap pelan. Tadi selesai salat, la ilaha dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in. Karena kalau tidak begitu kan dia tidak masuk ke otak kepala. Ini banyak orang mengucapkan itu seperti makan gorengan panas. Bapak Ibu sudah makan? Alhamdulillah. Belum? Musibah. Halaman 15. Ada orang mancing ikan. Dua grup, dua kelompok. Kelompok A, kelompok B. Yang kelompok A sholat, orangnya baik, zikir, gak dapat ikan. Yang kelompok B gak sholat, mabuk, minum khamar, ikannya banyak. Kata yang kelompok A, Tuhan gak adil. Kita yang sholat kok gak dapat ikan, mereka gak sholat. Dia lupa bahwa yang sholat diuji kesabarannya, sedangkan yang tidak sholat sedang dipermainkan dengan istidraj, bukan istidraj. Diuji dengan istidraj. Pak Ustaz, dulu saya sebelum hijrah bisnis saya lancar-lancar aja. Sekarang setelah hijrah ini sulit, susah. Dulu diuji dengan harta kau tidak lulus. Sekarang diuji dengan kesulitan pun kau tak lulus juga. Emangnya Allah tidak tahu kalau kita ini layak atau tidak layak menjadi penghuni surga? Allah tahu. Lalu kenapa dia uji kita? Dia mau ngasih tahu diri kita untuk kita sendiri paham. Oh, sesungguhnya aku ternyata enggak lulus jadi penghuni surga. Allah Maha tahu. Mana alamu matu aswisubihi nafsu? Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Akhirnya kelompok yang sholat tadi enggak sholat subuh. Begitu enggak sholat subuh, mancing langsung dapat ikan, dan perut ikannya dibelah, ada permata di dalam. Tuh, ternyata kalau enggak sholat dapat rezeki. Tapi ada satu yang ingat dia, Allah sedang menguji kita. Dia buang ikan beserta sampah permata, sampah dunia. Kenapa dia buang? Karena kita mendapatkan ini dalam keadaan kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Buangkan. Mancing sekali lagi, salat, tobat, mancing sekali lagi, dapat ikan yang lebih besar, permatanya lebih besar. Allah mengganti kesabaran. Sabar. Sabar bukan berarti hanya sekedar menahan diri, tapi sabar. Banyak orang menyangka sabar ketika nahan diri dari sakit. Sabar ya, sabar ya. Ini sabar paling tinggi. Sabar ketika mendapat ikan ada permata dalam perutnya, dalam keadaan tidak sholat. Inilah sabar yang paling berat. Datang orang ke rumah kita bawa uang satu koper, mau nyogok kita. Kita kira sabar gak? Diam. Sakit, sabar. Mati, sabar. Covid, sabar. Demam, sabar. Datang orang mau nyogok 1 miliar. Yang bilang sabar, mudah-mudahan enggak datang. Jadi sesungguhnya ujian itu tidak hanya dalam bentuk kesusahan, tapi juga ada kalanya dalam bentuk ikan yang isi perutnya permata, karena Allah ingin menguji keimanan kita. Ustaz pernah diuji seperti itu, ya. Dulu sebelum nikah enggak ada ujian. Setelah nikah komen mereka di YouTube sama di Instagram. Ustaz, jadikan aku yang kedua. Halaman 30. Sabarlah, jangan mengeluh. As-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Sabar itu seperti kepala. Kalau orang tidak punya kepala, maka orang tidak sabar, sama macam manusia tidak ada kepala. Bisa orang hidup tanpa kepala? Makanya kalau memancung orang, putuskan kepala, mati. Kita kenal orang karena ada kepala. Abdul Somad, jamaah bisa kenal karena ada kepala. Kalau badan, banyak yang macam ini bentuknya. Tapi kepala. Makanya saya kalau di lokasi ceramah itu mobil gak bisa masuk, yang ngawal gak ada, kalau kepala saya kelihatan jamaah ngejar. Pernah saya ceramah, bawa kendaraan sendiri, mobil gak bisa masuk, yang ngawal gak ada, gak bawa tim. Gimana caranya? Saya tutup kepala saya pakai helm, selamat. Sampai dalam masjid baru buka. Orang yang tidak sabar macam manusia yang tak berkepala, zombie. Suami ibu yang gak sabar berarti ibu selama ini sudah lama nikah dengan zombie. Istri bapak yang tidak sabar berarti zombiah. Ada muannasnya ternyata. Itu kalau orang ngaji ya, hebat. Zombiah. Hebatnya orang beriman, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan semuanya. In asobat husara, kalau badannya sehat, rezekinya lancar, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, dia bersyukur karena khairan lahu. Baik. Kalau dia sedang susah, meninggal, sakit, bangkrut, dia bersabar. Itu pun juga baik bagi dia. Kita punya dua resep. Kalau dapat nikmat, kalau dicabut nikmat, sabar. Simple ajaran Islam. Tidak jelimet, tidak ribet, tidak sulit, tidak susah, tidak payah. Yang payah itu umat Islamnya. Ajaran Islam memudahkan kita. Halaman 34. Kok dilompat-lompat Pak Ustaz? Kalau kita baca satu halaman satu, selesainya bulan depan. Sementara waktu kita 30 menit. Habis 30 menit, tanya jawab. Halaman 34. Tiga macam sabar. Sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar bangun subuh. As-salatu khairum minan naum. Sabar telinganya mendengar mikrofon, rumah samping masjid, mikrofon toanya pas ke telinganya. Datang Basnas, Badan Amal Zakat Nasional, kabarnya bapak bisnis, zakat bapak 2,5%, sabar ngeluarkan zakat. Namanya sabar dalam ketaatan. Nih, pengajian. Sabar dengar pengajian. Sabar ustadznya teriak-teriak. Kenapa Ustadz Somad mesti teriak? Memangnya kalau ngomong biasa aja kami gak dengar? Kita mesti sabar. Sabar dalam ketaatan. Ini jamnya jam genting. Habis makan siang, anginnya spoi-spoi. Itu maka suara saya kuat. Tapi kalau bapak ibu terganggu dengan suara saya gak sabar, bisa kita slow kan. Sabar. Sabar yang kedua, halaman 36. Sabar dalam meninggalkan maksiat. pacarnya cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih semuanya, lebih kaya, tapi dia sabar untuk memutuskannya walaupun dia dikejar-kejar cewek cantik. Mudah-mudahan anak muda yang pacaran putus semua. Ucap. Putus siang ini, maghrib dipinang dengan bismillah. So sweet. Sabar dalam ketaatan. Banyak orang bisa, tapi sabar dalam meninggalkan maksiat berat, berat. Saya pernah jenguk orang sakit di rumah sakit, pegawai kantor gubernur Pemprov, pemerintahan provinsi. Ustaz dari mana? Dari ruang ICU. ICU itu apa? ICU, you don't see me. Siapa yang bapak jenguk? Bapak Fulan. Oh, itu pegawai Pak Ustaz. Kenal kamu? Ya, anaknya ada kuliah di Australia. Dia pimpinan proyek. Dulu ketika perusahaan-perusahaan mau ngajukan dapat proyek, kami datang ke rumahnya bawa duit satu koper. Bapak, kami tahu bapak anaknya kuliah di Australia, perlu uang banyak. Nih, apa jawab dia? Saya tidak mau kasih anak saya uang haram. Orang ingat, tapi spesies manusia ini sudah seperti dinosaurus, hampir punah. Sabar menolak maksiat. Mudah-mudahan anak cucu kita orang yang sabar menolak maksiat. Datang orang cantik, punya kekuasaan, mengajaknya berzina, ditarik bajunya, sobek, robek dari belakang. Dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Siapa dia? Yusuf alaihissalam. Inilah sabar yang paling tinggi, sabar dalam menolak perbuatan maksiat. Ustaz ngomong gitu kan karena gak ada kesempatan. Ustaz mau korupsi apa? Siapa yang mau datang bawa uang satu koper? Siapa yang mau nyogok pakai mobil mewah? Siapa yang mau memberikan jabatan? Gak ada. Jadi yang paling berat ujiannya itu adalah orang yang memang mengalami. Tapi biasanya, biasanya kalau kita ngaji itu ujiannya cepat. Mudah-mudahan bapak segera diuji 1 miliar hari ini. Berat. Nauzubillah. Kalaupun kau berikan juga ujian, kuatkan hati kami, Allah. Halaman 55. Zadul Ma'ad. Kalbu, bukan kalbu. Yang betul itu pakai Q. Tolong coret K-nya ganti Q. Q. Kalbu. Karena kalbu artinya anjing. Kalbu. Kalbu yang dirundung kesedihan dan kesusahan, berada dalam penjara neraka jahanam. Meskipun hal itu datang untuk kebaikan, kalbu ini akan tetap dalam siksa neraka dunia sampai dia kembali bertauhid. Hati itu susah, hati itu risau, hati itu gundah gulana, hati itu galau. Hati tidak bisa ditenangkan dengan narkoba. Hati tidak bisa ditenangkan dengan khamar, minum-minuman keras. Hati tidak bisa ditenangkan dengan zina. Hati hanya bisa ditenangkan dengan zikir la ilaha illallah. Salawat juga bisa. Tasbih, tahmid, takbir juga bisa. Salawat nariyah bisa Pak Ustaz? Bisa. Tapi katanya salawat nariyah itu syirik, Pak Ustaz, mengandungkan kemusyrikan. Kata siapa? Bukunya sudah ada. Salawat nariyah lengkap dengan sanadnya dari penulisnya sampai ke Imam At-Tazi. Saya baru dapat bukunya. Mana buku saya tadi? Hilang buku saya. Cepat betul hilangnya. Ustaz Andri, mana buku saya tadi? Udah dibawa ke mobil? Lama lagi kita pulang. Penulis Salawat Nariyah, S3 dari Maroko, Maulana Dr. Alfian. Masya Allah. Saya mengambil ijazah Salawat Nariyah dari beliau. Jazakumullah khairan. barakallahu fiik. Selawat menenangkan hati, banyak berzikir mengingat Allah. Saya sudah lama kenal beliau melalui medsos, WhatsApp, baru ketemu hari ini. Bukunya sudah saya baca, ijazahnya baru diambil tadi. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Amin. Kalbu itu tidak memiliki jalan untuk lepas dari kesedihan dan kesusahan yang menyiksa, menyakitkan, membinasakan. Salah satu jalannya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu. Banyak manusia di zaman modern ini galau, susah, PPKM, usaha payah, COVID. Tapi satu-satunya jalan, alhamdulillah masjid kita tidak kosong dari kegiatan. Maulid tetap ada, kajian bersama Babe Haikal ada, pengajian-pengajian dengan para asatiz ada. Bayangan saya tadi bedah buku dalam masjid, pesertanya 3 baris. Tiba-tiba saya lihat, masya Allah, perempuan semua. Salawat Nariyah Dr. Haji Alfian Iqbal Zahasfan SSI LCMA. Ini kalau dibuat kartu nama sepanjang amplop. Ajaztuka, aku ijazahkan kepadamu Abdul Somad dengan zikir solawat Nariyah lengkap. Mudah-mudahan Ustaz Somad dilapangkan hatinya dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati sempit, pikiran galau, minum obat tidur 1 papan, mati. Pergi ke rel kereta api mau bunuh diri, sudah terbaring, aku siap mati. Sempat pula live melalui Facebook. Hai guys, dimanapun berada, dunia ini terlalu menyakitkan, aku mati. Tiba-tiba kereta sudah lewat, enggak mati, rupanya salah rel. Jangan bunuh dirimu, karena dalam Islam kematian bukan solusi terhadap permasalahan. Mati ada pertanyaan mungkar nakir, masih ada azab kubur, masih ada bangkit di padang mahsyar, masih ada titian siratal mustaqim, masih ada isap penimbangan amal, masih ada neraka jahannam. Satu-satunya jalan adalah taubat, bukan tauco. Ustaz kok tiba-tiba ingat tauco? Tadi di bawah makan dikasih tauco udang. Ternyata tauco udang ini dimasakkan oleh seorang ibu-ibu yang dulu hanya memasakkan tauco udang kalau yang ceramah di sini Ustaz Tengku Zulkarnain. Setelah beliau meninggal, tidak pernah dimasakkannya lagi sampai dia tahu kabar bahwa datang Ustaz Abdul Somad. Saya makan udangnya tadi 2 ekor. Halaman 56. Bagaimana cara menghilangkan kesedihan? 1. Menghadirkan Allah dalam hati. Allah tidak punya rupa. Kalau kau pejamkan matamu nampak hitam, merah, bulat, petak, lonjong, betul cacing. Allah tidak seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah bisa kau rasakan keagungannya. Allah bisa kau rasakan ketenangan dalam hatimu. Berzikir la ilaha illallah. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. Banyak juga orang mulutnya nyebut aja tasbih. Betik tasbih pinggir jalan. Makin cantik cewek lewat makin kencang. Baik. Mulut menyebut, hati mengingat. Alladzi waswisu fi sudur. Setan berbisiknya bukan di telinga. Setan berbisiknya di dada. Bagian mana? Sebelah kiri. Jantung berdegup, berdetak. Terserah mau zikirnya la ilaha illallah, mau zikirnya Allah Allah, mau zikirnya subhanallah, mau zikirnya alhamdulillah, mau zikirnya Allahu akbar. Terserah. Kalau Ustaz Somad sendiri zikirnya apa? Istighfar. Habis istighfar, solawat. Habis solawat, la ilaha illallah. Kalau lagi ngobrol, lagi banyak tamu, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Lupa, ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Ingat terus, wali Allah. Ustaz, wali murid. Pertama, hadirkan Allah dengan zikir. Yang kedua, halaman 57. Yakini bahwa ini adalah motornya sudah diparkir di samping masjid. Kuncinya 3. Kunci stang, kunci ban belakang, kunci ban depan pakai rantai besi diikatkan ke pohon pinang. Begitu keluar masjid, pohonnya hilang sekalian. Update. Kalau tetap berkata-kata dalam hati, andai tadi gak ikut pengajian, andai tadi aku gak pergi, andai tadi aku keluar, andai tadi ku kontrol, andai, maka kata-kata kalau, pintu setan masuk. Anaknya sudah dibawa ke rumah sakit, sudah makan herbal, sudah habas sauda, sudah minum madu, sudah diruqyah, sudah diobati, mati juga. Takdir. Serahkan sama Allah. Jangan berkalau-kalau. Kalau dulu dibawa ke dukun, kalau dulu ketahuan santetnya siapa, kalau dulu dipotongkan kambing hitam, ayam hitam, sapi hitam, kerbau hitam. La haula. Kata-kata la haula wala quwata illa billah dan keyakinan takdir setelah terjadi dan setelah ikhtiar dan usaha. Jangan enggak ada usaha. Ini enggak ada usaha. Cengengesan. Kunci motor dibiarkan di situ, habis itu ngobrol enggak tentu arah, tiba-tiba hilang. Pas ditanya, "Kenapa motormu hilang?" Takdir. Itu bukan takdir, bodoh. Halaman 58. Tanamkan keyakinan bahwa Allah tengah menyusun rencana yang lebih baik dan lebih indah. Ada Allah yang mengatur kehidupan. Kau bukan berjalan sendirian di atas alam semesta. Ada Dia yang mengatur hidupmu. Siapa Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia hidup? Al-Hayyu. Apakah Dia mengatur hidupku? Al-Qayyum. Mesti yakinkan dalam hati, ini takdir, aku hidup dalam rencana Allah. Rencana Allah lebih cantik, lebih indah, lebih baik. Husnuzan kepada. Kalau kita tidak husnuzan kepada Allah, stres, depresi, tengah malam datang setan berbisik, itu minum ada jus, ternyata racun nyamuk, racun tikus. Ya kalau mati, kalau setengah mati. Halaman 74. Membuka gerbang rahmat Allah. Kita ini masuk surga bukan karena sholat kita, masuk surga bukan karena puasa kita, masuk surga bukan karena zikir kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi jangan dibalik. Ini anak-anak muda jangan dibalik. Besok ibunya bangunkan, Tom, sholat subuh. Kita masuk surga bukan karena sholat kita. Saya gak mau dibalik kajian saya. Kita sholat karena ingin mengundang rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Amalmu tidak membuatmu masuk surga. Lalu yang membuat kita masuk surga itu apa? Illa ayyatagammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Apa saja yang membuat rahmat Allah itu turun? Satu, halaman 74. Berbuat ihsan. Dalilnya, inna rahmatallah, rahmat Allah qaribun, dekat, minal muhsinin, dekat kepada orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu apa Pak Ustaz? Ada teman pulang umroh ngasih air zam-zam satu botol, mereknya Moya. Anda mau minum, belilah Moya. Bangkitkan ekonomi umat. Udah potong, nanti saya upload ke Instagram. Ini produk jamaah. Ada tetangga pulang umroh dikasihnya kita air zam-zam satu botol. Lalu kemudian kita pergi umroh, kita balas kebaikan dia, kita balas dengan yang sama, satu botol juga, belum ihsan. Yang ihsan itu apa? Dia pulang, dia bawa satu botol, pas kita pulang, kita balas satu drigen. Itu baru ihsan. Yang bisa ihsan itu siapa? Allah. Dan kita berusaha untuk beradab dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih buku, kemudian saya balas dengan buku juga, belum ihsan. Kenapa? Buku saya tipis. Maka saya mesti balas dengan buku yang lebih banyak dan lebih tebal. Doakan supaya saya jadi ihsan. Saya tetap Abdul Somad, bukan ihsan. Halaman 75. Apa yang membuat rahmat Allah turun? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ. Orang yang beriman kepada Allah. وَاَتَصَمُوا بِهِ. Berpegang teguh dengan Allah. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّهِ. Dia akan dimasukkan Allah ke dalam rahmatnya. Beriman dan berpegang teguh. Banyak orang beriman tapi tak berpegang teguh. Imannya iman pegang bara, rasa panas lepaskan, udah agak hilang imannya, iman sambal belacan, sambal terasi, terasa pedas minum es, terasa rindu makan lagi. 3, sabar ditimpa musibah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang yang sabar ditimpa musibah, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah SWT. 4, takwa. Uktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah SWT untuk orang yang bertakwa. 6, berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. 7, berhijrah, berjihad. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka mengharapkan rahmat Allah. 8, laula tastaghfirunallah. Banyak-banyaklah kamu beristighfar kepada Allah. La'allakum turhamun. Kamu dapat rahmat. 9, mendengarkan bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ada orang baca Quran, diam. Qori tadi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dia diam. Tapi tangannya sama aja. Mulutnya diam, tangan main. Diam, renungkan maknanya, fahami isinya, turun rahmat Allah ke dalam hati, lapang segala yang sempit, dijadikan Allah kita hamba yang sabar, yang bersyukur dalam menerima segala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, halaman 108. Ada seorang perempuan nakal, jahat, perbuatannya super jahat, zina. Orangnya kotor, nauzubillah. Melihat seekor anjing yang juga kotor, najis. Air liurnya kalau kena tak cukup hanya dicuci, mesti 7 kali siram, salah satunya dengan air tanah. Tapi kemudian dia kasihan melihat anjing ini, dia berikan air minum dalam sepatu botnya. Sepatunya kotor, perbuatannya zina kotor, anjingnya kotor, tapi ada satu ketulusan. Apa dia? Kasihan melihat hamba Allah bernama anjing. Banyak sekarang orang takut nyebut anjing. Memang begitu ditulis di sini. Kalau enggak percaya lihat aja, anjing. Bainama kalbun, ada seekor anjing, yutifu birakiyatin, hampir mati karena kehausan, yaqtuluhul atas, atas artinya haus. Idra'athu baghiyun, ada seorang baghi WTS melihat anjing. Min baghaya Bani Israel, tapi ini bukan zaman Nabi Muhammad SAW, tapi zaman Bani Israel. Fanaza'at muqaha, lalu dia copot sepatunya. Fasaqathu, dia berikan air minum. Faghufira laha, Allah ampunkan dosanya, turun rahmat Allah karena ada rasa iba kasih sayang dalam hati. Tapi jangan gara-gara bahas ini pulang dari sini semuanya beli anjing. Ini ceritanya bukan nyuruh miara anjing, karena ini ceritanya zaman Bani Israel. Tapi tujuannya supaya kita ada rasa kasih sayang. Sholat tahajud rajin, sholat duha gak tinggal, pengajian ikut. Tapi gaji tukang masak dibayar 3 bulan sekali meneteskan air mata. Sekuritimu, driver supirmu, babysittermu teraniaya, zalim, jauh dari rahmat Allah. Hatimu akan sempit. Kalaupun kau hidup senang, hanya istidraj, bukan pertolongan Allah dari subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebagai pengantar dialog kita dalam 30 menit. Jangan kemana-mana, nantikan setelah pesan berikut ini. Fadhal. Ya Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pada halaman 77 Ustaz, dikatakan ada seorang hamba Allah yang menolak masuk surga karena rahmat Allah. Dia bertanya, yang dimaksud rahmat di sini apakah bukannya taufik dan hidayahnya yang menjadi amal ibadah? Orang ini mau dimasukkan ke surga karena rahmat Allah. Kata dia, aku masuk surga karena amalku. Aku masuk surga karena siang berjihad, malamnya ibadah, malamnya zikir, siangnya tak pernah buat dosa. Aku masuk surga karena amalku itu. Lalu kemudian kata Allah, coba timbang satu biji matanya, timbang dengan surga. Ternyata nikmat satu biji mata itu tidak dapat menembus surga walaupun hanya sehari. Jadi sesungguhnya kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Yang nanya ini cerdas. Orang ini sholat, beribadah, berzikir, hatinya lembut, itu kan karena rahmat Allah kan. Dia sholat karena rahmat Allah, dia dapat hidayah karena rahmat Allah. Betul. Tapi merasa bahwa amal inilah sebagai kompensasi terhadap surga, mengurangi rasa rahmat Allah, kurang penghormatan, pengagungan dia terhadap rahmat Allah, rusak. Seakan-akan aku masuk surga karena zikirku, aku masuk surga karena amalku, walaupun berzikir dan beramal itu juga adalah bagian dari rahmat Allah. Kita mesti berserah kepada Allah. Kal mayyiti baina man yaghsiluhu, seperti mayit yang sedang dimandikan orang. Mayit mandi jenazah, tangannya diginikan, enggak melawan gini, hidungnya. Pernah enggak Bapak Ibu lihat ada mayit ditusuk hidungnya bersin kan? Jangan ngelawan. Dia enggak ngelawan sama Allah. Suruh sholat, sholat. Disuruh puasa, puasa. Disuruh zikir, zikir. Dia rahmat Allah dapat. Tapi ketika disuruh masuk surga, ada keyakinan dalam dirinya bahwa dia katakan, aku masuk surga ini karena amalku. Sedikit saja rusak, Allah tidak mau diduakan. Makanya kita selalu berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Makanya sebelum sholat kita menghadap Allah betul-betul, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, aku menghadap hanya kepada engkau, la haula wala quwata illa billah. Allah usalli fardal asri arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, sampai tak ada daya, tak ada upaya, semuanya hanya engkau semata ya Allah. Jangan ada merasa sedikit pun kita, jangan sampai merasa Iblis masuk neraka bukan karena dia syirik. Iblis masuk neraka bukan karena setan. Setan tidak ada yang berani menggoda iblis. Orang dia bosnya iblis, orang dia bosnya setan. Tapi kenapa? Karena ada merasa aku, ego, saya, anania, egois. Ma mana'aka alla tasjuda li Adama iz amartuk? Kenapa kau tak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan untuk bersujud? Ana, saya, khairum minhu, lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku dari api. Khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Kita berjalan kemari melangkahkan kaki karena Allah, menghayunkan tangan karena Allah, menghembuskan nafas, paru-parunya titipan Allah, udaranya pemberian Allah. Tak ada yang layak kita sombongkan. Maka di awal ayat itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya karena rahmat Allah. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta, maka putus. Semua amal mereka di luar sana baik-baik, tapi kenapa tidak bernilai? Karena tidak menyebut nama Allah, tidak menyerahkannya pada Allah. Jangan sombong, jangan angkuh, kembalikan pada Allah. Doakan supaya Abdul Somad sesuai ucapannya dengan perbuatan. Amin. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, apakah doa bisa mengubah jodoh yang telah ditakdirkan, Ustaz? Dan mana yang lebih utama, mengejar ilmu, sekolah, atau menikah, Ustaz? Takdir terbagi dua. Satu namanya muqayyad, satu mubram. Ada yang bisa dirubah, ada yang tak bisa dirubah. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus sesuai kehendaknya. Wa yuthbit, dan Allah menetapkan yang sudah tertulis sesuai kehendaknya. Tapi kita tak tahu yang mana bisa dihapus, mana yang tidak. Karena ini termasuk sam'iyat, kan hanya didengar oleh telinga. Itu beda kita dengan Nabi Muhammad. Kita hanya mendengar, sedangkan Nabi Muhammad melihat. Kita hanya mendengar, Nabi melihat. Dari mana dalilnya Nabi melihat? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Itu bedanya. Nabi di atas sam'iyat, dia sudah melihat, kita hanya mendengar. Kemarin saya pergi ke panti tunanetra. Kami selalu dengar ceramah ustaz, kata panti tunanetra. Habis itu pas foto, dia pegang badan saya. Oh, ternyata ustaz kurus ya. Baru saya sadar, ternyata mereka selama ini hanya baru belum pernah melihat. Ustadz mesti banyak makan ya, biar kelihatan bahagia. Kita tidak melihat apa tulisan takdir kita di Lauhil Mahfuz. Kita hanya disuruh berzikir, berdoa, berharap. Jangan pernah berhenti berdoa. Ad-doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. La yaruddul qadha illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikanlah jodohku. Kalau dia sudah berjodoh dengan orang lain, matikanlah dia. Jangan. Bolehkah menyebut nama orang? Boleh. Nabi nyebut nama. Allahumma a'izzal islama bi'umarain, kuatkan Islam ini dengan dua Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Hisham mati kafir. Umar bin Hisham nama kerennya Abu Jahal. Oleh sebut nama dua calonnya. Ya Allah, berikanlah, kalau tidak Aisyah, Fatimah. Dua-duanya pun enggak apa-apa. Saya mancing aja, ternyata bapak tersenyum. Dia enggak tahu ibu di dalam. Intinya berusaha, berikhtiar, berdoa, bertawakal apa yang terbaik yang diberikan Allah. Doa jangan terlalu detail. Ya Allah, ini ada orang jual tanah 25 meter kali 30 di samping rumah Pak Lurah, tolong harganya masih nego. Tak perlu kau sebutkan terlalu detail, tapi jangan pula terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau ku katakan, tapi rasanya tak perlu karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Mana yang lebih didahulukan, kuliah atau menikah? Ini bukan masalah utama tidak utama, tapi terkait dengan situasi, kondisi dan keadaan keluarga. Coba lihat keadaan keluargamu bagaimana. Kau keluarga berapa orang? Satu. Bapakmu mampu? Mampu. Bisa dia kirim uang belanja ke Kairo, Mesir? Bisa. Berapa dikirimnya sebulan? $1.5 juta, $100. Cukup untuk kau sendiri? Cukup. Calon istrimu itu juga dapat kiriman? Dapat. Subsidi silang. Kuliahnya dapat, nikahnya dapat. Sehingga ketika pulang kuliah, umur berapa? Sekarang 40 tahun, anaknya sudah 20. Jangan seperti Ustaz Somad, umur sudah 44, anak masih SD. Gara-gara lambat menikah. Tapi kalau situasinya anakmu, kau anak yang keberapa? Sebentar ya Pak Ustaz, do re mi fa sol la si do. Sanggup orang, maka kita disuruh ada usaha dan ikhtiar. Faman lam yastati, yang belum sanggup menikah, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Karena kalau puasa, libido seksualnya turun. Adik-adik yang masih kuliah, libido seksual banyak puasa. Cantik pun cewek itu nafsu kau tak ada. Bro, bro, ada cewek cantik? Udah gak nampak. Itu yang jilbab hijau udah macam semangka aja udah rasanya haus. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu jadi obat. Tapi kalau kau mampu, fankihu, nikahilah, ma tabalakum minan nisa, perempuan yang baik-baik, masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4, belum titik, masih koma. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidah only one. Only one, cukup satu saja. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana menghadapi suami yang tidak mau diajak sholat, bolehkah juga cerai? Apakah sudah dosa? Nampaknya udah ada calon berikutnya. Ustaz, suami saya enggak sholat, kenapa kau bisa nikah sama dia? Padahal sebelum nikah itu kan ada fit and proper test. Kok lulus dia? Jangan-jangan berkasnya palsu. Saya enggak sholat juga dulu Pak Ustaz. Berarti sama, maka kalian berjodoh. Jodohmu adalah cerminan dirimu, bukan hadis Nabi. Dapat saya di grup WhatsApp. Karena ibu sadar selalu pengajian akhirnya taubat. Suaminya enggak sholat. Apakah mentang-mentang ibu sudah ngaji lalu nanti pulang ke rumah manggil, "Bang, sini, duduk." Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak seperti itu. Ibu punya wali. Wali ibu itu pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga abang kakak laki-laki, yang keempat adik laki-laki, yang kelima kakak ayah, yang keenam adik ayah. Wali enam orang inilah memanggil genderuwo yang enggak sholat tadi. Tuyul, sini kok. Kenapa kau tak sholat? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Kenapa kau tak sholat? Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, sholatuhu, sholatnya. Orang yang tidak sholat karena dia menolak sholat, ingkar, kafir, murtad, fasah dari istrinya. Maka orang yang tak sholat ini setelah dinasehati tidak juga dipanggil oleh hakim. Sini, kau kan sudah dinasehati oleh enam orang wali. Iya, kenapa kau tak sholat? Dia dengan lantang berkata, sholat itu buang-buang waktu, tidak relevan dengan zaman. Murtad. Jangan bilang pindah agama, murtad. Tapi kalau dia bilang, sebetulnya saya tahu sholat itu wajib, kenapa kau tak sholat? Malas. maka dia fasik. Maka dia dijatuhi hukuman takzir. Kalau ada hakim, sultan, dijatuhkan hukuman efek jera. Sekarang hakim tidak menjatuhkan hukuman itu, tapi belum ada apa-apa, langsung mau gugat aja ke pengadilan. Jangan. Boleh jadi dia besok, kita doakan mudah-mudahan yang belum sholat besok subuh mulai sholat. Kalau sudah 3 subuh tak juga sholat, panggil 6 wali tadi. Sudah dipanggil tak juga wali, nah gugatlah. Bahaya nih Pak Ustaz. Laki-laki kepala rumah tangga. Ini sudah menikah, sudah punya anak. Nasi sudah jadi tai ayam. Kalau jadi bubur masih bisa dikasih bawang goreng sama daun seledri. Ini anak sudah 3 enggak sholat, cerita bubur ayam juga lagi. Yang lalu apa boleh buat, kita jaga-jaga. Mudah-mudahan dia sholat taubat nasuha. Tapi untuk yang akan datang, ibu, anak gadismu, kau mesti betul-betul selektif. Ini kadang ibu-ibu nih kalau cari menantu asal datang bawa mobil langsung terima. Dia mungkin gak sholat mah, gak apa-apa, daripada gak bisa makan. Gara-gara dia pakai mobil mewah diterima. Setelah seminggu anaknya pulang nangis. Mama, kenapa kau nangis? Rental. Kalau calon mantunya SH walaupun gak sholat, masuk. Calon mantunya MH walaupun tidak sholat, masuk. Insinyur walaupun gak sholat, masuk. Begitu pulang dari Mesir LC, gak diterima. Lagi cemas. SAG gak diterima, sarjana alam goib. Padahal inilah yang rezekinya dijamin Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Mereka mengajak orang ke agama Allah, menunjukkan kebenaran. Nanti kalau kau sakit terbaring di rumah sakit, inilah mantumu yang akan membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang lain cuma sibuk foto selfie. Mertua saya sakit, tolong didoakan. Upload di Instagram, langsung kawan-kawannya mendoakan. Amin, amin, amin, amin, amin. Allah malu. Selanjutnya, Ustaz, anak saya perempuan meninggalkan ibu dan bapaknya, lebih berat untuk bersama suaminya. Apakah itu berdosa, Ustaz? Sebelum nikah itu dudukkan dulu permasalahannya. Calon suaminya, bapak, ibu, anaknya, duduk. Judulnya, mau dibawa kemana hubungan kita? Ya. Jangan cerita enak-enaknya aja. Ini calon mantu PNS. Tentu nanti dia disiap ditempatkan karena sudah sumpah jabatan pakai Quran. Saya bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua. Kamu kan tahu mantumu PNS akan ditempatkan di Merauke. Pikirkan. Jangan nanti ketika dia minta izin, mama, mama, aku izin ikut suami. Surgamu di bawah tapak kaki ibu. Ini anak dilema. Semua ada resikonya. Maka sebelum itu pikirkan. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Innama huwa jannatuki wa naruki. Dia adalah surgamu dan dia bisa jadi nerakamu. Perempuan pertama dia mengikut kepada walinya, bapaknya. Setelah dia menikah maka suaminya. Tapi suami yang bagaimana? Suami yang takut kepada Allah. Suami ini pun juga akan punya pertimbangan. Sebelum menikahi anak orang dia mesti cerita, Pak, saya ini kerja di kantor yang penempatannya 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Nanti kalau kau saya menikah anak bapak saya bawa boleh apa enggak? Anak ini kan enggak tiba-tiba jadi besar, dia ibu kandung 9 bulan 10 hari disusukan 2 tahun. Ibu bapak membesarkannya dengan tetes 10 keringan air mata. Ikhlas enggak kalau saya bawa? Saya enggak sedia kalau anak saya jauh dari Ciledug sejauh jarak kosong sholat. Apa boleh, Pak? Kalau begitu saya cari yang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti. Hilang satu, tumbuh seribu. Yes. Jangan setelah kejadian begini lalu ditanyakan ke saya terpojok sekarang. Tapi kita mau mencari solusi, bukan masalah. Betul? maka suami berpikir kalau duduk. Dulu waktu meminang lupa membahas masalah ini. Saking sibuknya membahas masalah foto prawet. Sibuk membahas masalah hotel sampai lupa masalah ini. Sekarang anak sudah lahir, sudah terjadi pernikahan, bertenggang rasa, tipos liro, berlapang dada. Coba beri. Dia perempuan, adik-beradik, keluarga berapa orang? 5 orang, ganti-gantian. Kalau begitu 4 bulan sekali pulang ngurus ibunya. Dia anak satu-satunya perempuan semata wayang, orang tuanya yang dibawa. Jadi wa amruhum syura bainahum, mereka bermusyawarah memutuskan segala perkara. Bagi yang lajang, yang gadis, ini jadi pelajaran buat kalian. Bagi bapak ibu yang punya anak lajang dan anak gadis, ini menjadi pemikiran supaya dibicarakan sebelum pernikahan. Yang sudah terjadi, mudah-mudahan diberikan Allah solusi, lapang dada dalam bermusyawarah, insyaallah. Amin. Selanjutnya Ustaz, bolehkah kita sebagai muslim pergi ke profesional seperti psikolog, psikiater? Kenapa sebagai muslim ketika mendapatkan masalah kita sering dikatakan kurang ibadah atau kurang zikir dan istighfar? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mungkin mengazab kalau Nabi Muhammad ada bersama kamu. Nabi Muhammad sudah tak ada fisiknya, tapi ruhaniatnya, kebersamaan dia ada bersama kita kalau kita banyak-banyak bersolawat. Maka banyak solawat untuk menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruhaniatnya bersama kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah menurunkan azab selama kamu beristighfar. Makanya selalu ustaz, kiai mengatakan, mungkin kamu kurang solawat, mungkin kamu kurang istighfar. Itulah dalilnya. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu kalau datang ke ustaz, ke kiai. Boleh enggak kita datang ke psikiater dan psikolog? Makanya saya kalau ceramah di pesantren, 6 tahun anak di pondok, SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, dia mesti belajar agama. Setelah dia belajar agama, silakan masuk psikologi, silakan masuk matematika, silakan masuk ilmu sosial politik, silakan jadi psikiater, silakan spesialis objin kandungan, silakan jadi polisi tentara, tapi basicnya tetap agama. Datanglah ke psikiater yang tamat pesantren. Carilah psikolog yang tamat pesantren. Kalau dia liberal, sekuler, ateis, komunis, tak bertuhan, yang dipikirkannya cuma duit, dia tidak takut akhirat. Tapi kalau dia pesantren, beriman, segala ucapannya insya Allah pertimbangannya adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Silakan konsultasikan kesulitan hidup dengan psikiater, psikolog, dengan dokter yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, saya ingin bertanya, suami saya sejak pensiun pandemi telah terjebak dengan judi online, dengan judi komik online. Seharusnya usia lanjut lebih mendekatkan diri kepada Allah. Beliau mencintai Ustaz. Semoga suami saya sadar dan kembali ke jalan yang benar. Hati yang kering, kerontang, galau, risau, susah, tidak bisa diobati dengan narkoba, tidak bisa diobati dengan game online, tidak bisa diobati dengan jin, tidak bisa diobati dengan penasehat spiritual alias dukun. Yang bisa mengobatinya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terjerumus dalam perbuatan dosa karena galau, karena covid. Kasihan juga kita covid nih. Sikit-sikit salah covid. Darah tinggi, covid juga yang salah. Jantung koroner, covid juga yang kena. Suami kena judi online, covid juga yang kena. Kenapa kau main judi online? Gara-gara covid. Kalau bisa lah covid itu diwawancarai, dosaku tidak sebanyak itu guys. Jadi kepada yang sudah melakukan perbuatan dosa maksiat, bertaubatlah kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Taubatan nasuha, taubat nasuha, sebenar-benar taubat. Syarat taubat ada tiga: an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, wal iqraru bil lisani, dinyatakan lidah astaghfirullah, diungkapkan dengan lidah astaghfirullahalazim. Lalu kemudian al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Tiga rukun kata Imam, kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Cara bertaubat paling bagus mandi taubat. Setelah mandi taubat, salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rak'ataini. Tak perlu dosanya disebutkan. Usolli sunnatat taubat an judi online. Allahu akbar. Setelah taubat, hijrah, bergabunglah dengan jamaah. Tidak bisa taubat sendirian, ada komunitas. Lingkungan kita tiga. Pertama, lingkungan tempat tinggal, yang masjid, yang cinta masjid. Yang kedua, lingkungan tempat kerja, yang cinta pengajian masjid. Yang kedua adalah lingkungan medsos. Apakah friend kita di YouTube, sahabat-sahabat kita di Instagram, kawan-kawan kita di grup WhatsApp itu kira-kira menjaga iman kita atau merusak? Kalau keberadaan kita di grup itu hanya buat dosa, mohon maaf, aku keluar dulu dari grup ini, karena aku mati nanti kalian belum tentu mau ikut ke neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, bagaimana cara menghilangkan ketakutan yang berlebihan, seperti takut mati, takut kehilangan anak-anak tercinta, dan sangat takut kehilangan anak-anak? Bagaimana saya punya ketenangan jiwa? Orang yang mau mati itu ada dua perasaan yang menghantuinya. Yang pertama takut, takut sakratul maut, takut mati, takut azab kubur, takut titian siratal mustaqim, takut, takut. Yang kedua adalah sedih, sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan mobil, sedih meninggalkan kerja, sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan tetangga, sedih meninggalkan grup WhatsApp, sedih meninggalkan follower, sedih meninggalkan subscriber. Lalu bagaimana cara menghilangkan takut dan sedih ini? Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Rabbku Allah, tsummastaqamu, istiqamah. Pertama Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Setelah itu tsummastaqamu, istiqamah. Allah berjanji, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan diturunkan Allah ke dalam hatimu, dan malaikat itu mengusir dua perasaan. Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya hilang. Setelah takutnya hilang, sedihnya hilang, datang ketenangan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya Allah, Allah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, berselawat, berzikir, berjamaah, dan istiqamah. Kalau kita ngadu ke psikiater yang enggak ngaji, dia akan kasih kita obat 3 plastik. Dimakan sebelum makan, dimakan setelah makan, dimakan sedang makan, dimakan 3 kali, dimakan 2 kali, dimakan sebelum tidur, dimakan bangun tidur, dimakan lama-lama kita pun pingsan. Begitu obatnya dimakan, kita tidur, penyakitnya hilang. Begitu kita bangun, galau lagi. Diminum lagi, kita tidur. Begitu bangun, galau lagi. Kalau hidup cuma untuk tidur, bagus mati. Jalani hidup ini dengan kebersamaan dengan Allah. Abu Bakar Siddiq ketakutan di dalam Jabal Sur ketika mau hijrah. Nanti kita akan terbunuh ya Rasulullah, itu kafir musyrik sudah masuk ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La tahzan, jangan galau, jangan takut, jangan cemas. Innallaha ma'ana, Allah with us, Allah bersama kita. Jangan kau takut, berjamaah, jangan sendirian. Sekarang banyak orang sendirian, temannya cuma 3, Facebook, WhatsApp, Instagram. Wallahu a'lam. Selanjutnya, wanita berzina yang akhirnya dihukum rajam pada halaman 28-29, apakah para berzina baik laki zina atau harus dihukum mati? Datang perempuan berzina melapor ke Nabi. Aku berzina ya Rasulullah. Kata Nabi, pulang kamu ke kampung karena kamu sedang hamil. Takut nanti dilempar batu sampai mati, anaknya juga yang tak berdosa ikut mati. Pulang kampung. Setelah dia pulang kampung, datang lagi, anakku sudah lahir ya Rasulullah. Pulang lagi, karena anakmu punya hak terhadap dirimu, susukan 2 tahun. Jangan serahkan ke susu kaleng. Setelah pulang dia disusukannya 2 tahun, datang dia lagi. Aku mau taubat ya Rasulullah. Dijatuhkan hukuman lempar batu sampai mati. Mati dia. Itu menunjukkan bahwa taubat tidak menggugurkan hukum hudud. Bertaubat tidak menggugurkan hukuman selama perangkatnya ada dan itu sudah dilaporkan ke hakim. Sekarang di Indonesia kalau ada orang mengadu, Ustaz saya sudah berzina, lalu kita lempar pakai batu sampai mati, besok kita masuk penjara. Karena hukum itu tidak ada alat perangkatnya, maka kita tidak bisa melakukan itu. Maka kalau ada yang melakukan perbuatan, tak usah diceritakan, bertaubat, berzikir, perbaiki amal. Illa man amanah, kalau dia beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Kalau dia beriman, dia memperbaiki amal solehnya. Illa man tabah, taubat, wa amanah, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka semua perbuatan salahnya dulu akan diganti Allah dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Wa asmi'is sayyiatal hasanata. Iringilah perbuatan dosamu di masa lilam, taubat nasuha, perbaiki dengan perbuatan baik, tamhuha, insyaallah menghapuskannya. Mudah-mudahan menghadap Allah nanti dibersihkan dari segala perbuatan catatan dosa insyaallah. Itulah satu-satunya cara. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang pernah menyalahi orang lain, melukai orang lain, lalu bertobat? Tapi kalau dia kembali lagi meminta maaf kepada orang tersebut, lebih banyak mudaratnya. Maka bagaimana tobatnya, Ustaz? Kalau dosanya terkait dengan materi benda, mesti dikembalikan. Sholat sunat taubat sudah, minta maaf sudah, tapi pancinya belum dipulangkan. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima walla yaumal qiyamah. Nanti di akhirat dia akan menghadap Allah dengan memikul kecurangannya. Yang curang mobil dinas, mikul mobil, masih keren. Masa di akhirat mikul panci? Kembalikan. Kalau pancinya sudah rusak, sudah dijual, ganti. Begitu cara menebus. Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar. Lalu apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, ada zahri, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang hatinya pernah tersakiti, tersinggung, ini harga diriku, silakan balas. Siapa yang uangnya pernah aku pinjam, maka berdirilah. Berdiri seorang sahabat, innalaka alayya salasa darahim, kau punya utang 3 dirham. Kata Nabi kepada Fadl, idfa' ya Fadl, wahai Fadl bin Abbas, tolong bayarkan. Hati yang tersinggung, kulit yang tersakiti, ucapan yang menyinggung perasaan, utang piutang diselesaikan supaya kita mati menghadap Allah dalam keadaan plong bersih insyaallah. Amin. Tapi kalau kita minta maaf, ini akan bermasalah. Salahnya apa? Saya malu nyebutnya Pak Ustaz. Ya salahnya apa? Istrinya saya bawa nonton Pak Ustaz. Oh matilah kau. Berat juga itu. Payah minta maafnya itu. Tapi tidak terkait dengan materi benda. Kalau kau minta maaf, insya Allah nyawamu cuma 3 menit selesai. Pak aku minta maaf ya. Ya tunggu sebentar. Rupanya sebentar itu dia mau ngambil celurit di kamar. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkait dengan materi utang, pinjam, kembalikan. Ya'ti yaumal qiyamah. Ada orang nanti di akhirat menghadap Allah pada hari kiamat bi salatin, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak. tapi ternyata dia qad syatama haza, mencaci maki si fulan, wa qadzafa haza, menuduh si fulan, wa akala mala haza, memakan harta si fulan, wa qadzafa haza, menuduh si fulan, wa daraba haza, memukul si fulan, maka mereka yang terzalimi itu akan mengambil sholatnya, mengambil puasanya, mengambil hajinya. Thumma turihat ilaih, ketika amalnya sudah habis tapi orang masih banyak yang menuntut, ukhidhat hasanatuhu, diambil pahalanya, diberikan kepada mereka. Pahala dia habis, orang masih banyak menuntut, ukhidhat khotoyahum, diambil dosa mereka. Thumma turihat ilaih, dicampakkan ke dia. Thumma turihat finnar, dimasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Bukan karena dia minum khamar, berjudi dan berzina, tapi karena perbuatan zalim. Wallahu a'lam. Masya Allah. Sihat, sihat ke? Sihat. Masya Allah. Sihat. Sihat. Masya Allah. Tamam. Alhamdulillah, hadir di hadapan kita Hayatul Nizawi, Ketua Umum Forum Ulama Hakim DKI Jakarta. Selanjutnya Ustaz, bagaimana mengendalikan hati agar istiqomah, tenang, tidak was-was? Karena saya setelah hijrah ini masih banyak emosi-emosi yang belum bisa dikontrol. Jamaah mengaku emosi, saya lebih emosi. Bagaimana cara menenangkan hati? Kata Allah, ala bizikrillahi tatmainnul, dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Saya sudah zikir enggak tenang juga Pak Ustaz, berarti zikirnya belum diambil dari guru, belum ambil sanad ijazahnya, mungkin barokahnya belum. Saya sudah zikir belum tenang juga Pak Ustaz, berarti Allah suruh engkau lebih banyak, lebih khusyuk lagi. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan guru, salahkan dirimu yang senantiasa masih kurang. Hati itu banyak karatnya. Karat-karat hati itu dipukul dengan zikir. Ada yang mengatakan mukulnya dengan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang mengatakan dengan solawat. Ada yang mengatakan pergi ke Habib ini dengan solawat, pergi ke kiai ini dengan la ilaha illallah, pergi ke ustaz ini dengan Allah Allah. Jadi kamu amalkan yang mana? Satu pun belum. Amalkanlah untuk hati. Yang kedua, senantiasa duduk mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang soleh. Yang pertama membawa saya tausiah ke Jakarta ini Kiai Haji Lutfi Zawawi. Ke rumah beliau, haul almarhum Kiai Haji Zawawi, ayah beliau. Waktu itu orang Jakarta belum kenal lagi, belum viral. Duduk bersama beliau, datang Habib Nabil Al-Gadri, datang anak